Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Dan alhamdulillah di kesempatan malam hari ini Al-Ustaz Abu Nida. Ya, kira-kira pembahasan apa yang akan Ustaz angkat di malam hari ini, Ustaz? Ya, pembahasan yang akan kita bahas di pertemuan kita malam hari ini adalah seputar mencari berkah. Karena ini kata yang singkat dan hampir semua orang itu menginginkan. Hampir semua orang itu menjadi kata-kata yang latah atau sudah menjadi bahasa kita. Sehingga orang akan sangat mudah untuk mengatakan sesuatu ketika melakukan atau ketika berhenti dari sebuah perbuatan, dia mengatakan semoga ini berkah. Semoga ini berkah. Nah, ini oleh karena itu kita ini akan timbang apakah perkataan ini berkah dalam makna yang syar'i yang sebenarnya atau hanya sekedar karena memang bahasa ini sudah menjadi bahasa keseharian kita. Demikian, wallahualam. Ya, sahabat Hang, dimanapun Anda berada, malam ini kajian kita bersama beliau sangat menarik, yaitu mencari berkah. Tentunya hal-hal apa yang ingin kita dapatkan dari beliau tentunya akan memberikan manfaat bagi kita semua. Ternyata berkah itu terbagi beberapa hal, ya. Dan untuk mengetahuinya, antum bisa nanti mendengarkan kajian beliau langsung, baik melalui radio Hang FM serta di radio yang lain yang merilai kajian kita di malam hari ini, serta bagi antum yang mendengarkan kami di live streaming. Dan jangan lupa nanti pada sesi yang kedua kami akan mengundang kepada Anda untuk bergabung untuk menanyakan sekitar pembahasan yang disampaikan oleh beliau. Antum bisa bergabung di line telepon di 0778468106 dan juga di 0778467106 bagi antum yang berada di luar Batam. Dan di SMS online kami silakan mengetik kode KI, kemudian spasi nama Anda, alamat Anda, dan isi pertanyaan Anda. Kemudian dikirimkan ke 0856684106. Baiklah para pendengar setia Radio Hang FM dimanapun Anda berada, jangan lupa menyediakan alat tulis Anda seperti buku dan pena untuk mencatat dari kajian bersama beliau. Dan untuk selanjutnya mari kita persilakan kepada beliau untuk menyampaikan materi yang akan disampaikan oleh beliau, yaitu mencari berkah. Ya, tafadhol, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sahabat Hang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan puja syukur senantiasa tidak bosan dan tidak harus dan tidak selayaknya kita untuk memiliki hal seperti ini, yakni merasa bosan untuk memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang tidak ada satu pun nikmat sekecil apapun kecuali adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah sesuatu yang kita tidak senangi menimpa kepada kita melainkan adalah akibat ulah dari diri kita. Oleh karena itu, kesadaran seperti ini perlu ditingkatkan dan kesadaran seperti ini akan memotivasi kita untuk senantiasa berusaha lebih baik ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala dan berusaha menyempurnakan kekurangan-kekurangan apa yang telah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Hang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita ingin sedikit berbicara tentang bagaimana layaknya seseorang itu mencari berkah. bahwa mencari berkah merupakan kecenderungan yang sifatnya manusiawi. Dan itu terjadi bukan hanya di zaman ini saja, tapi sudah terjadi sejak zaman orang-orang yang terdahulu, dari nenek moyang kita, atau dari bangsa-bangsa di generasi pertama. Bahkan berkah adalah kebutuhan setiap insan, di mana hal seperti ini berlaku terus turun-temurun. Berlaku terus dari generasi ke generasi, dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu, hinggalah sampai hari ini. Bahkan di zaman yang orang bilang hari ini zaman modern, zaman yang serba canggih, di mana hubungan lintas dunia semakin global, dan kita melihat bahwasanya ternyata hal seperti ini tidak serta-merta hilang. Di mana orang mencari dan menyebutkan kata-kata ini tidak serta-merta hilang. Oleh karena itu, sejalan dengan ini, tentunya Islam tidak membiarkan sesuatu yang akan mendatangkan manfaat bagi umatnya terlepas begitu saja. Maka Islam memberikan penjelasan, jalan keluar, cara dan metode melalui bimbingan wahyu. Oleh karena itu, sebelum kita berbicara panjang lebar tentang bagaimana mencari berkah, maka pertama kita harus mengetahui tentang apa itu berkah. Di antara firman Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan langsung dengan ungkapan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-A'raf pada ayat yang ke-54. Allah Subhanahu wa taala mengawali ayat ini dengan berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy yughshi al-lailan nahara yatlubuhu hasitha wasyamsa wal qamar wan nujuma musakhkharatin bi amrihi ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Sesungguhnya Rabb kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dan diciptakannya pula matahari, bulan, dan bintang-bintang yang masing-masingnya tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tabarakallahu rabbul alamin. Maha suci Allah, Rabb sekalian alam. Alais menafsirkan kalimat tabarakallah dalam surat Al-A'raf yang barusan kita sebutkan di ayat yang ke-54. Kata beliau bahwasanya kalimat tabarakallah bermakna pemuliaan dan pengagungan. Pemuliaan dan pengagungan. Yani memuliakan Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkannya. Sementara Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam tafsir Karimir Rahman pada halaman yang ke-254 beliau mengatakan bahwasanya mana tabarakallah pada ayat 54 surat Al-A'raf adalah keagungan dan ketinggian serta banyak kebaikan. Keagungan dan ketinggian serta banyak kebaikan. Allah Subhanahu wa taala menetapkan berkah pada dirinya karena keagungan dan kesempurnaan sifat-sifatnya. Dan dia memberi berkah kepada makhluknya dengan menghalalkan kebaikan yang banyak dan melimpah. Dengan demikian, berkah yang ada pada segala sesuatu adalah pengaruh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berkah dari segala sesuatu adalah karena pengaruh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak serta-merta dengan sendirinya sesuatu itu menjadi berkah, tetapi karena adanya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian perkataan Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Sementara Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala berkata dalam mengomentari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kaum muslimin membaca dalam sholatnya. Ini kalimat. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bahwa hakikat berkah adalah ketetapan. Kepastian dan keberadaan. Beliau juga berkata bahwa berkah berarti kenikmatan dan tambahnya. Kenikmatan dan tambahan yang ada padanya. Sedangkan hakikatnya adalah kebaikan yang banyak. Kebaikan yang banyak, terus menerus, dan tidak ada yang berhak memiliki sifat tersebut, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dari beberapa kalimat dan beberapa penjelasan yang kita dapatkan dari para ulama tentang berkah, maka dapat kita petik beberapa faedah dan sekaligus peringatan yang sangat layak untuk kita ambil berat. Jangan sangat layak untuk kita cermati dengan baik. Yang pertama bahwa seluruh berkah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana rizki, pertolongan dan kesehatan adalah mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tidak boleh bertabarruk ini meminta berkah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dialah pemberi berkah. Maka upaya tabarruk kepada selain Allah Subhanahu wa taala bisa jadi akan menghantarkan hal seperti itu kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ia berkata, kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan. Ketika itu persediaan air sangat sedikit. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, Carilah sisa air. Para sahabat pun membawa beberapa bejana yang terdapat padanya sisa air. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasukkan tangannya ke dalam bejana tersebut seraya mengatakan, kemarilah menuju air yang suci lagi diberkahi. Dan berkah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berkah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguh, kata Ibnu Mas'ud, sungguh aku melihat air terpancar di jemari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Ini yang pertama yang harus kita perhatikan dengan baik, bahwasanya seluruh berkah itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, sesuatu yang digunakan untuk bertabaruk seperti benda-benda, ucapan ataupun perbuatan yang jelas ketetapannya dalam syariat, kedudukannya hanya sebagai sebab, bukan yang memberi berkah, tapi sebagai sebab, sebagaimana halnya obat, hanya sebagai sebab bagi sebuah kesembuhan, bukan yang menyembuhkan. Yang menyembuhkan hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, penyandaran berkah kepada benda-benda tersebut termasuk penyandaran sesuatu kepada sebabnya. Sebagaimana ucapan Aisyah radhiyallahu anha tentang Juwairiyah binti Al-Harith. Aku tidak mengetahui seorang perempuan yang lebih banyak berkahnya bagi kaumnya daripada dia. Hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad. Di sini Juwairiyah hanya sebagai sebab, bukan yang memberi berkah. Perkataan Aisyah bukan menunjukkan bahwasanya berkah itu ada pada jari apa hakikatnya pada Juwairiyah, tapi sebagai sebab. Sebagai sebab adanya berkah pada Juwairiyah. Sebab ketika para sahabat mengetahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Juwairiyah dari Bani Mustaliq, tidak kurang dari 100 kaumnya dibebaskan oleh para sahabat karena memandang bahwa mereka itu adalah besan-besan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini yang kedua, bahwa segala benda apa saja, apakah itu berupa ucapan atau perbuatan, maka ini hanya sebagai perantara saja. Tidak dengan dirinya, tapi sebagai perantara yang dibenarkan oleh syariat. Kemudian yang ketiga, mencari berkah harus melalui sebab-sebab yang diperintahkan oleh syariat. Dan yang menentukan ada atau tidaknya berkah pada suatu hanyalah keterangan dari Al-Quran dan dari sunnah atau dalil syar'i. Karena perkara din dibangun di atas dalil, berbeda dengan perkara duniawi yang dapat diketahui melalui akal, pengalaman, atau karena dia sering mencoba, sehingga dengan perbuatan seperti ini, pengalaman mencoba atau uji coba ini, kemudian dia mengetahui sesuatu yang pada awalnya tidak diketahuinya dan kemudian menghasilkan apa yang dia inginkan misalnya. Ini yang ketiga. Jadi ketika mencari berkah adalah hendaklah melalui atau hendaklah melalui sebab-sebab yang dibenarkan oleh syariat yang mulia ini. Kemudian yang keempat, mencari berkah dapat dilakukan dengan perkara yang dapat dicapai oleh panca indera, seperti ilmu. Seorang dia bisa mendapatkan dengan sebab dia berusaha mencari, belajar, tafaqquh fiddin, dengan doa, dan lain-lain. Seorang bisa mendapatkan kebaikan yang banyak dengan ilmu yang dia amalkan dan yang ia ajarkan. Sehingga dengan ilmu yang ia pelajari, kemudian dia amalkan, akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Kebaikan dengan sebab dia mengamalkan ilmunya, atau kebaikan dengan sebab ketika ilmu disampaikan kepada orang lain, kemudian orang lain mengamalkan ilmu yang didapat, maka dia mendapatkan kebaikan yang berlipat ganda. Kebaikan orang yang melakukannya tidak berkurang, tetapi orang yang menyampaikan mendapatkan kebaikan dari orang yang diajarkannya. Sahabat Hang yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, dapatlah kita ketahui bahwa tabaruk adalah upaya mencari berkah berupa tambahan kebaikan dan pahala, serta semua yang dibutuhkan oleh hamba dalam urusan din dan dunianya, melalui sebab-sebab dan cara-cara yang telah ditetapkan dan dijelaskan oleh syariat. Kemudian, ada yang mengatakan bahwasanya berkah berasal dari bahasa Arab. Ini kata barokah, yang artinya memiliki banyak kebaikan dan bersifat tetap terus-menerus. Yang mana diambil dari kata birkah. Dalam bahasa kita birkah, tempat terhimpunnya air, atau orang menyebutkan kolam. Birkah, tempat terhimpunnya air atau kolam. Dan itu berbeda dengan tempat mengalirnya air karena dua hal. Pertama, jumlahnya yang banyak. Dan yang kedua, sifatnya yang tetap. Sementara ada juga yang mengatakan berkah atau barokah ialah adanya kebaikan ilahi secara tetap pada sesuatu. Yani adanya kebaikan ilahi secara tetap dan pada sesuatu. Demikian yang dikatakan oleh Ar-Rahib Al-Asfahani. Dengan demikian, apabila sesuatu dikatakan berkah, artinya sesuatu itu memiliki banyak kebaikan yang bersifat tetap. Karena dijadikan demikian tentunya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mencari berkah berarti mencari kebaikan atau manfaat melalui sesuatu yang diduga banyak memiliki berkah. Sesuatu itu bisa berbentuk pribadi manusia, benda, tempat, atau waktu. Hanya persoalannya, bisakah kegiatan tersebut dibenarkan oleh syariat Islam? Ini berupa waktu, tempat, seseorang, apakah hal seperti itu dibenarkan oleh syariat atau tidak? Kalau dibenarkan, maka itulah yang dikehendaki. Tapi kalau tidak dibenarkan, maka hendaklah dihindari. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian bagaimana hukum mencari berkah? Seperti diketahui, atau seperti yang kita sebutkan di depan di awal kita menyebutkan tentang masalah ini, bahwa mencari berkah bisa melalui benda, tempat, waktu, atau apa saja yang disyariatkan. Tentunya ada pula yang terlarang. Mengapa dikatakan disyariatkan? Sebab hal yang perlu kita tekankan baik-baik, sebab pribadi, ini seseorang, benda, tempat, atau waktu yang dicari berkahnya benar-benar memiliki berkah berdasarkan ketetapan syariat. Bukan hanya sekedar dogma, bukan sekedar doktrin, bukan sekedar percaya tidak percaya, dan bukan yang lainnya. Tetapi ada ketetapan berdasarkan syariat. Dan tentunya argumentasinya atau dalilnya jelas. Tentunya hal ini menuntut cara pencarian berkah yang juga harus sesuai dengan tuntunan syariat. Sementara di sisi lain, mengapa ada bentuk mencari berkah yang dilarang? Sebabnya adalah pribadi, benda, tempat, atau waktu yang dicari berkahnya ternyata merupakan pribadi, benda, tempat, dan waktu yang tidak dinyatakan tidak memiliki berkah oleh syariat. Berkah-berkah yang dianggap ada pada benda-benda ini hanya boleh jadi ilusi kosong, rekayasa para kaki tangan dajjal, atau orang-orang pendusta. Cara mencari berkah yang dilakukan, pun dengan cara-cara yang batil, dengan cara-cara yang menyimpang, atau dengan cara-cara yang justru bertentangan dengan apa yang dikehendaki dalam syariat yang mulia ini. Kemudian mencari berkah yang disyariatkan bagaimana? Saya Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, dia menjelaskan dalam kitab Qaul Mufid bahwa mencari berkah berdasarkan ketentuan syariat yang jelas, seperti mencari berkah pada Al-Quran Al-Karim, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Sad pada ayat yang ke-29. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun yadabbaru ayatihi waliyadzakkaru ulul albab." Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah, dan tentunya agar menjadi peringatan bagi orang-orang yang berakal. Di antara berkahnya Al-Quran, karena disebutkan di sini, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun." Langsung disebutkan dengan kalimat itu. Maka di antara berkahnya Al-Quran, siapa yang berpegang teguh dengan Al-Quran, ia akan memperoleh kemenangan. Dengan Al-Quranlah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan banyak umat manusia dari kemusyrikan, dari kemaksiatan. Di antara berkahnya lagi adalah tiap satu huruf dari Al-Quran memiliki kelipatan 10 kali kebaikan jika dibaca. Ini jelas meringankan waktu dan usaha manusia. Dan masih banyak lagi tentang keutamaan dan keberkahan Al-Quran itu sendiri. Dan juga Al-Quran memiliki keberkahan menjadi petunjuk bagi manusia. Hudal linnas. Dikala manusia ketika itu dalam keadaan tersesat, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan wahyu kepada Rasulnya untuk memberikan petunjuk kepada mereka. Maka mencari berkah berdasarkan perkara nyata dan jelas, serta bisa dibedakan atau bisa diraba dengan indera. Seperti di awal kita sebutkan, ini mencari ilmu kepada para ulama, atau minta didoakan, atau yang lainnya. Ulama bisa dicari berkahnya melalui penggaliannya terhadap ilmu agama, ilmu din yang dimilikinya, atau melalui nasihat serta seruan yang diserukan, sehingga ulama ini memiliki keberkahan dari ilmunya karena disampaikannya, menasihati umat menjelaskan yang hak dan menjelaskan yang batil, melarang dari perkara yang mungkar dan memerintahkan dari untuk berlaku yang ma'ruf. Sehingga orang dapat meraih kebaikan yang banyak dari kehadiran mereka. Keberadaan mereka mendatangkan manfaat yang besar. Inilah keberkahan. Akan tetapi mencari berkah melalui Al-Quran atau para ulama tidak boleh menggunakan cara-cara yang tidak berdasarkan tuntunan syariat juga. Misalnya sering kita saksikan Al-Quran tidak pernah dibaca, hanya cukup dicium saja. Atau cukup diusap-usap. Atau dipeluk-peluk. Dengan alasan supaya mendapatkan keberkahan. Tentunya perkara seperti ini harus dikoreksi ulang. Atau harus ditanyakan kembali. Benarkah cara mencari berkah dengan cara seperti ini? Yaitu cukup dengan mencium Al-Quran. Atau kemudian meletakkan Al-Quran di tempat yang sangat tinggi. Atau dengan memeluk-meluk. Memegangnya dengan cara yang sering kita saksikan. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Atau dengan meminum atau menyimpan sisa air wudu para ulama misalnya, atau dengan menciumi lututnya. Ini pun tentunya perkara yang harus dikoreksi ulang. Benarkah cara seperti ini merupakan salah satu cara mencari berkah? Apalagi perbuatan seperti ini termasuk dalam perbuatan yakni ruku dan sujud yang bisa mengarahkan, bisa menghantarkan perbuatan ini kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika seorang harus mencium lutut seseorang misalnya, maka tidak ada cara lain kecuali dia harus melakukan antara dua perkara. Kalau tidak sujud maka dia ruku. Maka yang jelas bahwa berkah semuanya hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya rizki, pertolongan dan keselamatan juga ini semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu berkah tidak boleh diminta kecuali dari Allah Subhanahu wa taala saja. Karena dialah pemberi berkah. Imam Bukhari menyebutkan dalam sebuah hadis yang barusan kita sebutkan, di mana Ibnu Mas'ud menceritakan tentang kondisi ketika kehabisan air. Kemudian dia melihat dan menyaksikan bahwa Rasulullah SAW meminta agar di antara mereka membawakan tempat atau membawakan geriba yang masih ada tersisa air karena kehabisan air ketika itu. Kemudian Rasulullah mencelupkan tangannya ke dalam tempat tersebut dan Ibnu Mas'ud mengatakan, aku melihat bahwasanya air mengalir, air mencucur dari jari jemari Rasulullah SAW. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka segala sesuatu yang dinyatakan oleh syariat yang itu merupakan perkara yang diberkahi atau mengandung keberkahan, tentunya tidak lain hanya merupakan sebab bagi diperolehinya keberkahan. Bukan sebagai pemberi. Bisa saja berkah itu tidak didapat diperoleh karena hilangnya syarat tertentu atau adanya penghalang tertentu. Dan itu sudah dimaklumi berkenaan dengan kaidah-kaidah syar'i. Kemudian meminta berkah kepada selain Allah adalah merupakan bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk lebih jelasnya, maka kita perhatikan keterangan berikut terkait dengan masalah mencari berkah ini. Bahwa mencari berkah yang disyariatkan melalui pribadi-pribadi tertentu, seperti melalui pribadi Rasulullah SAW ketika beliau masih hidup. Dalam hal ini banyak hadis yang dengan derajat sahih menerangkan tentang berkahnya pribadi beliau SAW. Di samping pribadi beliau SAW, ada pula pribadi-pribadi lain yang dinyatakan sebagai sebab diperolehnya berkah. Seperti Abu Bakar, Aisyah dan keluarganya. Dalam sebab turunnya ayat tayamum, disebutkan bahwa Aisyahlah penyebab datangnya hukum tayamum. Ketika kalungnya hilang dalam suatu perjalanan bersama Nabi SAW dan para sahabat, perjalanan mereka tertunda karena harus mencari kalung Aisyah yang hilang. Padahal mereka kehabisan air. Akhirnya turunlah berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa keringanan hukum untuk bertayamum ketika tidak mendapatkan air. Saat itu Usaid bin Khudair mengatakan, berkah ini bukan untuk pertama kalinya yang disebabkan oleh kalian wahai keluarga Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu an. Ikhwan azanallahu wa iyyakum jami'an, ini yang pertama, bahwa mencari berkah yang disyariatkan melalui pribadi-pribadi tertentu. Yang pertama adalah ketika Rasulullah SAW hidup atau orang-orang selain Rasulullah SAW seperti Abu Bakar, Aisyah dan yang lainnya. Kemudian yang kedua, mencari berkah yang disyariatkan melalui perkataan-perkataan atau perbuatan-perbuatan atau bentuk-bentuk kegiatan yang diberkahi. Jika hal ini dilaksanakan sesuai dengan tuntunan sunnah Nabi SAW, maka akan diperoleh berkah dan kebaikan sesuai dengan niat dan kesungguhan usahanya. Selama tidak ada penghalang syar'i yang dapat menghalangi diperolehinya kebaikan tersebut. Misal, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membaca Al-Quran Al-Karim. Berkah yang terkandung di dalam sangat banyak. Di antaranya adalah ganjaran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan. Diampuninya dosa-dosa. Kemudian dijanjikan kepadanya surga. Terjaga dari godaan syaitan. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Banyak sekali keberkahan ketika seorang melalui ucapan berupa membaca Al-Quran. Misal lain seperti berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperoleh mati syahid. Begitulah berkumpul untuk makan bersama dari satu tempat dan mengawali makan dari arah tepinya. Dan ini merupakan keberkahan. Sebagaimana dalam sebuah hadis dengan derajat yang hasan dihasankan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dalam Sahih Sunan Abi Dawud, bahwasanya beliau mengatakan, berkumpullah kalian berkeliling makananmu dan sebutlah nama Allah untuk makan, niscaya Allah akan memberikan berkah kepada kalian di dalamnya. Jika seorang di antara kamu makan suatu makanan, maka janganlah makan mulai dari bagian atasnya. Tetapi hendaklah ia makan mulai dari bagian bawahnya. Karena berkah akan turun dari bagian atasnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Dan disahihkan oleh Imam Al-Albani. Intinya dari setiap perkataan atau perbuatan yang diperintahkan oleh Allah atau oleh Rasulnya, kemudian dilaksanakan oleh seorang hamba karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karena kepercayaannya kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang sesuai dengan tuntunan, maka hamba itu akan memperoleh berkah yang banyak. Kemudian mencari berkah yang disyariatkan melalui tempat-tempat tertentu. Misalnya masjid-masjid Allah. Misalnya masjid-masjid Allah, di mana Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, bahwa tempat yang paling dicintai oleh Allah dalam satu negeri adalah masjid-masjidnya. Sedangkan tempat yang paling dibenci oleh Allah dalam satu negeri adalah pasar-pasarnya. Masjid salah satu tempat yang bisa dijadikan sarana untuk mencari keberkahan. Tentunya di sana dengan sholat tahiyatul masjid, dengan baca Al-Quran, mengkaji ilmu, bertanya kepada ahlinya. Maka mencari berkah melalui masjid-masjid tidak dengan cara yang menyimpang pula. Seperti mengopek-opek dindingnya karena ini masjid keramat. Atau mengelus-elus atau mengusap-usap tanahnya. Atau mengambil tanahnya kemudian dibawa pulang, dikantongi. Kemudian letakkan di tempat dengan anggapan ini tanah berkah. Atau dengan cara-cara yang lainnya. Yang boleh jadi pada awalnya merupakan bentuk penyimpangan dari sunnah Rasulullah SAW yang pada penghujungnya akan menyebabkan seseorang terjatuh ke dalam kesyirikan dan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, mencari berkah yang disyariatkan melalui waktu-waktu tertentu. Misal, bulan Ramadan yang alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kekuatan kepada kaum muslimin menyelesaikan di bulan Ramadan yang barusan berlalu. Di mana bulan Ramadan adalah merupakan salah satu di antara waktu-waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya di sana dengan melaksanakan ibadah puasa, salat malam, qiyamul lail, sedekah, meninggalkan maksiat atau kegiatan-kegiatan yang lain yang akan menghalang-halangi seseorang untuk memperoleh ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala pula meletakkan keberkahan di dalamnya dengan adanya malam Lailatul Qadar. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Lailatul Qadr khairum min alf shahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta madla'il fajr." Misal lain, waktu sepertiga malam yang terakhir, ini yang terkait dengan mencari berkah dengan waktu. Ini waktu sepertiga malam yang terakhir, di mana kebanyakan manusia dalam keadaan terlelap tidur. Kemudian seorang menyempatkan diri untuk bangun, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, atau mengadukan permasalahannya di siang hari dan dia mengadukannya di malam hari. Atau menyampaikan apa saja keluhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat ang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun tabaruk dengan diri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan peninggalannya, bahwa diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah diri yang diberkahi. Allah Subhanahu wa taala menjadikan berkah khusus pada diri beliau. Para sahabat tahu akan hal itu dan mereka berusaha memanfaatkannya sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Ternyata beliau pun tidak mengingkarinya. Hal ini banyak diriwayatkan dalam hadis-hadis yang sahih. Seperti sebagian istri Nabi SAW, dia kadang mengambil handuk, kemudian mengelap keringat Rasulullah SAW untuk dijadikan sebagai minyak harum. Termasuk juga di sana tadi disebutkan tabaruk dengan ucapan dan perbuatan yang disyariatkan. Tabaruk juga dengan tempat-tempat yang tadi kita sebutkan. Di antaranya tadi sebutkan adalah masjid. Di antaranya lagi adalah kota Mekah, Madinah dan Sam. Di mana Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Hakim, Ibnu Majah dan yang lainnya. Rasulullah SAW mengatakan tentang kota Mekah, demi Allah, engkau ini Mekah adalah bumi yang paling baik dan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya aku tidak diusir darimu, tidaklah aku akan keluar. Menunjukkan Rasulullah SAW kepada kita, kota Mekah adalah kota yang diberkahi. Demikian pula Madinah dan Sam. Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa menginginkan kejelekan terhadap penduduknya, ini Madinah, Allah akan menghancurkan sebagaimana melelehnya garam dengan dalam air. Kemudian tempat yang lain seperti Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Dan juga seperti waktu tadi kita sebutkan, selain daripada yang disebutkan, di antaranya adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Ini juga waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau hari Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah, di mana kaum muslimin diberikan yakni kebolehan untuk berpuasa ketika itu sebagai bentuk keberkahan bagi orang yang mengamalkannya. Ada pula di waktu lain seperti hari Jumat. Dan masih banyak lagi beberapa kaitannya terkait dengan mencari berkat dari waktu. Adapun dari benda, di antaranya zaitun, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat An-Nur pada ayat yang ke-35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu nurus samawati wal ard. Masalu nurihi kamishkatin fiha misbahun. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durri yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyatin. Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca dan kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya. Seperti mutiara yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yakni dari pohon syajaratin mubarakatin zaitunatin. Yang dari pohon yang diberkahi, pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur sesuatu dan tidak pula di sebelah baratnya. Kemudian juga dari benda yang lainnya berupa susu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa sungguh aku tidak mengetahui ada makanan dan minuman yang bisa mencukupi selain susu. Hadis hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Di antaranya lain dengan benda yang lain adalah habbatus sauda, atau dalam bahasa kita jintan hitam. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat masyhur, di mana sesungguhnya pada jintan hitam itu terdapat obat bagi segala penyakit kecuali kematian. Ini juga salah satu benda yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang dia berusaha untuk menggunakan benda-benda ini dalam rangka mencari berkah, maka ini perbuatan yang dibenarkan karena adanya keterangan dari Sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Atau juga kurma ajwah. Kurma yang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sering gunakan atau sering dikonsumsi oleh beliau. Yang lainnya pula dari benda adalah madu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat An-Nahl pada ayat yang ke-69. Thumma kulli min kulli thamaratin fasluki subla rabbika dhulula yakhruju min butuniha syarabun mukhtalif alwanuhu fihi shifaa'un linnas inna fi dhalika la ayatan liqaumin yatafakkarun. Kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala telah memberitahukan kepada kita di antara benda yang diberkahi adalah madu, yang disebutkan bahwa dari perutnya keluar madu yang bermacam-macam warnanya. Emang kenyataannya kita lihat dari sekian banyak madu yang dihasilkan oleh lebah, maka kita dapatkan begitu beragam warna dari madu yang keluar dari lebah yang berbeda-beda. Di dalamnya terdapat obat. Fihi syifa'un linnas. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Maka berobat dengan madu juga salah satu obat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun." Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Rabbmu. Tentunya liqaumin yatafakkarun, bagi orang-orang yang memikirkan. Kemudian di antara benda lain adalah air zam-zam. Air zam-zam Di mana hadis ini, di mana keterangannya sangat masyhur, bahwasanya air zam-zam, maka dia bagi yang meminumnya apa yang ia inginkan. Dan juga air hujan. Ini air yang diberkahi. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Qaf pada ayat yang ke-9. Wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan fa'ambatna bihi jannatin wa habbal hasid. Dan kami turunkan dari langit air yang banyak manfaatnya, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketahui. Tanaman-tanaman yang diketam. Sahabat ang yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ini air hujan adalah air yang disebutkan dalam nas, air yang diberkahi. Allah sendiri mengatakan wa nazzalna minas samai ma'an mubarakan, air yang diberkahi. Kemudian juga di antaranya jenis lain yang jelasnya bahwasanya ketika memang hal itu dibenarkan oleh syariat, maka perkara tersebut adalah benda-benda yang boleh untuk seseorang mencari dalamnya keberkahan. Kemudian di antara bentuk-bentuk mencari berkah yang dilarang oleh syariat, setelah kita menyebutkan lebih detail tentang mencari berkah baik dari waktu, tempat, ucapan atau benda-benda yang dibenarkan oleh syariat, maka ada beberapa sifat atau cara mencari berkah yang dilarang oleh syariat. Dalam hal ini ada dua sebab. Karena sesuatu yang dicari keberkahannya ternyata tidak memiliki berkah, atau karena tidak ada nas, atau karena tidak ada keterangan, atau bahkan perkara tersebut termasuk jenis perkara yang menyimpang. Yang pertama, mencari berkah melalui pribadi-pribadi tertentu, melalui orang. Misalnya mencari berkah melalui orang-orang soleh yang telah meninggal dunia, yang telah mati. Melalui orang-orang yang soleh yang telah meninggal dunia, dia meminta datang ke kuburnya, meminta, wahai fulan, dengan ini kesolehan yang kau miliki, maka mohonkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menghindarkan musibah yang menimpa kami. Ucapan seperti ini misalnya. Seperti ini adalah merupakan jenis perkara yang terlarang. Atau boleh jadi mencari berkah kepada orang soleh yang masih hidup, tapi dengan cara-cara yang tidak dibenarkan, cara-cara yang menyimpang dari syariat. Seperti misalnya yakni ketika kita melihat ada orang yang soleh, kemudian kita mengambil bagian yang digunakan, misalnya gelangnya, cincinnya, atau sejenisnya, kemudian kita rawat baik-baik, yang orang bilang digunakan sebagai aji-aji misalnya, dan ini termasuk jenis mencari berkah yang terlarang. Atau yang kedua, mencari berkah melalui benda-benda atau tempat-tempat tertentu yang tidak dibenarkan dalam syariat. Di mana pada zaman jahiliyah dahulu, orang-orang kafir mencari berkah melalui benda-benda seperti berhala, Lata, Uzza, Manat, dan lain-lainnya. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Najm pada ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Afara'aytumul Lata wal Uzza wa Manat as-Salisata al-Ukhra? Alakum adh-dhakaru wa lahul unsa? Tilka idza qismatun dhiza. Maka apakah patut kamu wahai orang-orang musyrik menganggap Lata dan Uzza dan Manat yang ketiga yang paling terkemudian sebagai anak perempuan Allah? Apakah patut untuk kamu anak laki-laki dan untuk Allah anak perempuan? Padahal kita tahu orang-orang jahiliyah mereka sangat benci kepada anak-anak perempuan dan mereka sangat sayang kepada anak laki-laki. Tetapi yang menakjubkan di sini, yang ironis di sini, di mana yang dia benci untuk Allah Subhanahu wa taala, sementara yang ia sayang untuk dirinya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ini, tilka idzan qismatun tiza. Yang demikian itu tentulah satu pembagian yang tidak adil. Sahabat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka maksudnya mereka menyembah berhala-berhala itu dengan asumsi bahwa berhala tersebut merupakan anak perempuan Allah. Padahal mereka, kita tahu, menyukai anak laki-laki dan membenci anak perempuan. Permintaan berkah melalui berhala-berhala ini menyebabkan mereka dikatakan telah beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, mencari berkah melalui waktu-waktu tertentu. Misalnya menggunakan waktu-waktu tertentu seperti bulan Sya'ban untuk acara khusus, atau mengkhususkan waktu tertentu yang dia tidak boleh tidak harus menghentikan aktivitasnya kecuali untuk perbuatan tersebut, seperti menetapkan bulan tertentu untuk berziarah kubur, bulan lainnya tidak. Pada berziarah kubur disunahkan, tetapi tanpa ditetapkan waktunya, tanpa harus menetapkan waktu-waktu tertentu kapan saya seorang boleh menziarahi kubur, asalkan dia melihat padanya ketika itu memang dalam rangka dari sisi pertama untuk mengingat kematian, dan dari sisi yang kedua untuk mendoakan para penghuni kubur. Sehingga ketika seorang berziarah ke makam orang-orang kafir, dalam makna adalah untuk mengingat kematian. Adapun ketika seorang menziarahi kubur orang-orang mukmin adalah untuk mendoakan mereka. Atau waktu-waktu yang lain. Waktu-waktunya lain yang dia tetapkan. Intinya adalah bahwa segala sesuatu yang ia tetapkan, yang dia anggap sebagai sarana untuk mencari berkah, ternyata sarana tersebut bukanlah bagian dari apa yang ditetapkan dan dibenarkan oleh syariat yang mulia ini. Maka ini merupakan jenis dari yakni tabaruk atau mencari berkah yang menyimpang dari ajaran yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian sahabat hang yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dari apa yang kita bahas tentang bagaimana kita mencari berkah, kepada siapa kita mencari berkah, apa saja yang boleh kita gunakan sebagai sarana untuk mencari berkah, mudah-mudahan akan memperjelas bagi kita ketika kita mengatakan, ketika kita menentukan, atau ketika kita mencari sebab untuk sesuatu itu kita katakan berkah. Demikian apa yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang salah tentunya dari saya sendiri. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam, dan ana kembalikan kepada Abu Zahra. Syukran Ustaz, barakallahu fik. Seorang dimanapun Anda berada, demikian sesi materi bersama Ustaz Abu Nida pada pembahasan yaitu mencari berkah. Silakan bagi seorang dimanapun Anda berada yang ingin bergabung di sesi tanya jawab ini, Anda bisa bergabung di line telepon di 0778-468-106 dan juga di 0778-467-106 bagi antum yang berada di luar Batam. Dan di SMS online kami, silakan mengetik kode KI, kemudian spasi nama Anda, alamat Anda, dan isi pertanyaan Anda. Kemudian dikirimkan ke 0856-684-10106. Kita terima untuk penelpon yang pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa dan di mana? Dengan Ummu Raisa di Batam Center. Ya, silakan. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, bagaimana caranya yang benar dan yang syar'i kalau kita minum air zam-zam agar kita itu tidak, kadang kita takutnya itu jadinya sirik gitu Ustaz. Jadi bagaimana yang seharusnya istilahnya etikanya gitu Ustaz. Iya. Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terkait dengan ini salah satu benda yang bisa dijadikan sarana untuk mendapatkan keberkahan, ini air zam-zam yang kita sebutkan tadi itu. Maka etikanya ya seperti mana kita meminum air-air yang lain, yaitu dengan mengucapkan basmalah kemudian diminum. Hanya perbedaannya bahwasanya ketika seorang dia meminum air zam-zam, ada sebagian mengatakan boleh dalam keadaan berdiri. Adapun yang lainnya maka ada hadis yang lain bahwa ketika seorang dia minum dalam keadaan berdiri, maka termasuk jenis perkara yang tercela. Adapun ketika dia meminum air zam-zam, maka kita yakini bahwa ini semua adalah sebab yang memang Allah Subhanahu wa taala benarkan. Jangan sampai kemudian ketika seorang dia membuat sebab, dan ini sebab yang disyariatkan, ternyata sebab yang diinginkan tidak menimbulkan akibat yang dia cita-citakan. Seperti misalnya bahwasanya dengan minum air zam-zam maka dia akan dipenuhi apa yang diinginkan. Misalnya minum air zam-zam, kemudian dia ingin agar pintar tanpa ada belajar bisa misalnya, maka seperti ini perkara yang tidak benar. Maka ini sebagai sarana saja, sebagai sarana. Dan kalau ternyata Allah Subhanahu wa taala berikan dengan sebab itu apa yang kita inginkan, maka ini merupakan yakni kebaikan yang disegerakan. Tapi kalau sekiranya setelah kita membuat sebab yang disyariatkan, ternyata kebaikan yang kita inginkan tidak Allah Subhanahu wa taala berikan di dunia, maka ini merupakan kebaikan yang ditunda dan yang balasannya akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Maka adabnya tadi adalah kita yakini bahwa air zam-zam yang kita minum adalah sebagai sarana perantara. Tidak semata-mata mutlak air zam-zam dengan dirinya tidak. Tapi ini yakni sarana memang yang diberitakan oleh Allah Subhanahu, yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengan demikian ada dua faedah paling tidak. Ada dua faedah paling tidak. Faedah pertama, ketika kita meyakini yakni bahwa ketika kita membuat sarana yang kita anggap itu berkah adalah dibenarkan oleh syariat, maka kita selamat. Yang kedua, mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita akan mendapatkan apa yang diinginkan dari melakukan sebab tersebut. Apakah dengan sembuhnya penyakit, apakah dengan apa yang diinginkan dalam hatinya. Ini diantara adab yang bisa kita lakukan. Wallah alam. Ya, syukran sabar kalau. Kembali kita terima di line telepon berikutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan Bapak siapa dan di mana? Pak Musa dari Singapura. Iya, silakan. Iya, silakan Pak Musa. Kaifa halu Ustaz? Khair alhamdulillah, wa kaifa an? Ya, alhamdulillah bi khairin. Ini Pak Ustaz, saya ada pertanyaan. Baru-baru ini ada sedikit kecoh di dalam Quran ya di Singapura. Mereka mengatakan, ada seorang ustaz tu mengatakan bahawa ada di dalam Musnad Imam Ahmad ya. Rasulullah SAW pernah berziarah pada hari raya. Apakah hadis ini palsu ataupun batil Ustaz? Itu saja Ustaz. Jazakallahu khairan. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Bahwa syariat Islam adalah syariat yang sempurna, sehingga ketika sesuatu itu ditetapkan, maka ketetapannya itu adalah berdasarkan hadis yang sahih. Terkait dengan ziarah kubur, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menyebutkan bahwa kalimatnya kuntu nahaitukum an ziaratil kuburi ala fazuruha. Dahulu aku pernah melarang kalian untuk berziarah kubur, tapi kemudian silakan berziarah. Ini menunjukkan bahwasanya tidak ada ketetapan khusus, tidak ada ketentuan waktu, apakah mesti harus dikerjakan di Kamis sore misalnya, atau Jumat sore misalnya, atau menjelang Ramadan, ataukah akhir Ramadan, ataukah akan pergi haji, ataukah pulang haji. Tidak ditetapkan dalam hadis ini, yakni menetapkan waktu khusus. Adapun apa yang disebutkan tadi itu, yang katanya diriwayatkan oleh Imam Ahmad, maka wallah alam, ana belum mendapatkan hal ini. Maka kembali kepada keumuman, bahwasanya dalam hal ini Rasulullah tidak menetapkan adanya ketetapan waktu-waktu khusus. Kalau sekiranya memang hadis yang disebutkanlah hadis yang sahih, maka kita rujuk dan kita boleh memberitahukan kepada manusia. Tapi wallah alam, dalam hal ini ana belum mendapatkan keterangan tentang hadis ini. apakah hadis ini menduduki derajat yang hasan, sahih, ataupun dhaif, ataupun maudhu. Intinya kita kembali kepada keumuman bahwasanya seorang dia berziarah tanpa menetapkan, mengkhususkan. Karena ada kaidah lain bahwasanya ketika Rasulullah mengatakan, La tusaddur rikhala. Janganlah kalian bersusah payah untuk mengadakan rikhlah. Kecuali ke tiga masjid. Ini mengkhususkan. Ketika mengkhususkan, boleh. Pertama disebutkan, yakni Masjid Nabi, Masjidil Haram, dan Masjid Al-Aqsa. Ini kekhususan yang dibatasi oleh syariat. Adapun, kalau seorang dia mengkhusus-khususkan dengan pengkhususan yang belum diketahui kejelasannya, maka kembali kepada keumumannya. Kembali kepada keumumannya. Demikian sehingga, walala mungkin pada kesempatan yang lain, kalau saya telah mendapatkan hadis ini, maka mungkin bisa ana sampaikan atau mungkin bisa dikonfirmasi ke asatid yang lain nanti tentang pengkhususan, yakni berziarah kubur setelah Ramadan atau menjelang hari raya. Selama ini, wallahu alam. Ya, syukran saya barakallahu fiik, semoga bermanfaat bagi Pak Mukta yang berada di Singapura. Silakan kembali bagi sahabat anggiman pun Anda berada yang ingin bergabung di line telepon kami di 0778-68106 dan juga di 0778-67106 bagi antum yang berada di luar Batam. Dan bagi Anda yang ingin bergabung di SMS online kami, silakan mengetik kode KI, kemudian spasi nama Anda, alamat Anda, dan isi pertanyaan Anda. Kemudian dikirimkan ke 0856-684-10106. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Ibu siapa, dari mana Ibu? Ibu Mutia dari Singapura. Ibu Mutia ya? Nah. Iya, silakan Ibu. Ini Ustaz, saya mau tanya. Iya, silakan Ibu. Halo. Iya, nampaknya ada gangguan. Mungkin Ibu Mutia bisa kembali bergabung di line telepon di 0778-48106. Dan bagi Anda yang berada di Batam di 0778-468-106. Assalamualaikum. Iya, Afan, Bapak mohon dikecilkan dulu suara radionya. Iya, iya, sudah. Saya mau tanya tadi. Dengan Bapak siapa dan di mana? Saya di Mama Yusuf di Bagai Singapura. Iya, silakan Bapak. Berkenaan kalau kita solat waktu doa, di dalam waktu solat kita berdoa dalam bahasa kita lah, bukan bahasa Arab. Dikatanya solat kita batal. Adakah benar itu Ustaz? Sedangkan Allah mengatakan mintalah apa yang kamu minta walaupun dalam bahasa apa sekalipun. Bagaimana itu Ustaz? Sudah Pak Yusuf? Ya, ya Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Ada hal yang memang harus kita pahami dengan baik. Dan mudah-mudahan ini akan memperjelas subhat yang ada atau kebimbangan yang ada. Bahwa salat secara bahasa maknanya adalah doa. Secara bahasa maknanya adalah doa. Hanya saja Islam ketika menurunkan syariat tidak cukup hanya dipahami dengan bahasa, tetapi ada syariat yang mengatur. Sehingga ketika kita katakan sholat secara makna, secara bahasa adalah doa, maka bukan berarti setiap doa adalah sholat. Bukan berarti setiap doa adalah sholat. Tetapi bahwasanya pada kondisi tertentu sholat memiliki definisi yang berbeda dengan doa. Sholat memiliki definisi yang berbeda dengan doa. Ini seperti yang sering kita dengarkan, sholat adalah satu perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram, kemudian di sana ada perbuatan, ada perkataan yang diakhiri dengan salam. Nah, maka dari sini, bagaimana kalau sekiranya terkait dengan doa? Ada hal kedua yang harus kita pahami juga. Bahwa doa itu ada dua. Ada doa masalah, ada doa ibadah. Doa masalah, ini doa yang terkait dengan urusan kita. Masalah muamalah, masalah muasyarah, masalah kesulitan hidup, atau masalah urusan anak, keluarga, dan apa saja masalah yang kita yang menimpa kepada diri kita. Kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa apa saja dibenarkan. Kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa apa saja dibenarkan. Tapi terkait dengan doa ibadah, seperti doa ibadah ini intinya seluruh perbuatan ibadah, maka intinya adalah agar seseorang terbebas dari azab Allah Subhanahu wa taala dan agar seseorang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk salat, puasa, haji, kemudian zakat dan segala macam perbuatan ini dia masuk dalam doa ibadah. Sehingga dia dibatasi oleh batasan-batasan ibadah tersebut. Dibatasi oleh batasan-batasan ibadah tersebut. Sehingga batasan zakat berbeda dengan sholat, batasan sholat berbeda dengan haji, batasan haji berbeda dengan yang lainnya. Nah, terkait dengan bagaimana kalau seorang itu, dia di dalam sholatnya meminta atau mengucapkan, atau mengadukan sesuatu yang dia inginkan dengan bahasa dia. Maka dalam hal ini, ada hadis yang menjawab tentang masalah ini. Satu ketika terjadi, ini salah seorang sahabat, namanya Muawiyah bin Hakam. Ketika itu dia mendengar ada seorang yang bersin. Kemudian dia yang bersin mengucapkan Alhamdulillah. Kemudian dia menjawab, Ya Arhamukallah. Kemudian setelah selesai, ketika itu orang pada menyaksikan. Hanya orang pada melihat kepada dirinya. Melihat perbuatan Mu'ab bin Hakam karena dia mengucapkan Ya Arhamukallah. Maka ketika itu kita katakan Ya Arhamukallah ini adalah ucapan manusia mendoakan kepada saudaranya. Ketika itu terjadi dalam sholat. Sehingga dia merasa bahwasanya atau dia mengatakan kenapa kalian semua melihatku. Maka setelah selesai sholat, Rasulullah dengan adab yang sangat bijak, dengan akhlak yang sangat luhur, mengatakan kepada Muawiyah bin Hakam, wahai Muawiyah bin Hakam, sesungguhnya sholat ini adalah untuk membaca Al-Quran dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak layak untuk di dalamnya disebutkan perkataan-perkataan manusia. Ini menunjukkan bahwa saya di dalam sholat tidak dibenarkan untuk kita menggunakan bahasa kita. Kalaupun kita berdoa, maka kita gunakan bahasa dan doa-doa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kecuali setelah sholat. Kecuali setelah sholat. Dengan bahasa apa saja. Dengan bahasa apa saja. Karena kesempatan atau waktu-waktu seorang dia bisa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya ketika seorang sedang sholat, walaupun keadaan seseorang yang paling dekat antara dirinya dengan Allah adalah ketika sedang sujud. Maka perbanyaklah ketika itu doa. Maka Rasulullah kadang lamanya sujud sama dengan lamanya berdiri. Karena banyak mengucapkan dan mengulang-ulang doa. Dan doa dalam sujud, misalnya dalam kitab Sifatul Salatun Nabi SAW, beragam. Sering kita dapatkan, sebagian orang hanya menetapkan ketika sujud membaca doa apa? Subhana Rabbiyal A'la misalnya. Seolah-olah tidak boleh kita membaca yang lainnya. Bukan seperti itu. Banyak sekali doa-doa yang bisa dibaca. Dan kalau kita mengetahui dan kita menghafal doa-doa yang datang dari Rasulullah SAW. Atau yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Sesungguhnya telah mewakili seluruh permasalahan yang kita inginkan. Sesungguhnya telah mewakili seluruh permasalahan yang kita dapatkan. Atau yang menimpa pada diri kita. Adapun setelah sholat. Karena dia tidak dibatasi oleh batasan-batasan yakni rukun dan syarat tertentu, maka dia boleh untuk mengucapkan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa apa saja. Bagaimana dengan perbuatan Muawiyah bin Hakam? Kok Rasulullah tidak mengatakan batal salatnya? Iya, ini menunjukkan bahwasanya pada kondisi tertentu orang ketika berbicara di dalam salat tidak serta-merta membatalkan salat. Di antaranya karena tidak tahu. Muawiyah bin Hakam tidak tahu kalau perkara itu tidak boleh. sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan toleransi. Memberikan toleransi sehingga tidak memerintahkan kepada Muawiyah bin Hakam untuk mengulangi sholatnya. Misalnya seorang dia baru masuk Islam, kemudian datang ke masjid, dia hanya baru pandai membaca Al-Fatihah. Kemudian setelah Al-Fatihah dia tidak bisa membaca yang lainnya. Ternyata ada orang memanggilnya. Eh si fulan, oh ya saya sedang sholat. Maka seperti ini, kondisi yang tidak tahu tidak membatalkan sholatnya. Tapi tentunya bukan berlangsung secara terus-menerus hanya karena ada uzur atau ada sebab. Sebabnya salah satunya tidak tahu kalau hal seperti itu bisa membatalkan sholat. Demikian Pak Yusuf di Singapura. Wallahualam bissawab. Iya, syukran saya barakallahu fik. Selanjutnya kita beralih ke SMS online yang berasal dari Muswandi di Bandara Mas. Ustaz, apakah berkah itu terhalang dengan adanya gambar atau foto dipajang di rumah karena malaikat pemberi berkah tidak bisa masuk, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Yang disebutkan di sana adalah malaikat rahmat. Yang pertama bahwa memang gambar-gambar yang dimaksudkan adalah gambar-gambar yang bernyawa. Adapun gambar-gambar yang tidak bernyawa maka tidak mengapa. Seperti gambar pemandangan atau mungkin sulaman-sulaman indahnya gunung, lautan, pepohonan dan lain-lainnya. Maka di sini bukan berarti secara otomatis berkah itu hilang. Karena ada kalanya perbuatan kemaksiatan itu tidak sekaligus Allah Subhanahu wa taala berikan azabnya di dunia. Karena kalau sekiranya setiap perbuatan kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang hamba kemudian serta-merta Allah Subhanahu wa taala kiskan balasannya di dunia ini, niscaya tidak ada seorang pun yang akan berbuat maksiat. Begitu juga tidak serta-merta setiap kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba dengan serta-merta mendapatkan balasannya di dunia. Karena kalau sekiranya iya, maka tidak ada satu tempat pun yang akan bisa untuk menampung kebaikan yang dilakukan oleh hambanya. Oleh karena itu, bisa saja ketika seorang itu dia memasang gambar-gambar kemudian keberkahan hilang dari rumahnya. Berupa mungkin tidak adanya hubungan yang harmonis, tidak adanya komunikasi yang baik antara satu dengan yang lainnya. Ini boleh jadi bagian dari peringatan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak mesti. Karena memang boleh jadi ada perkara lain yang Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahuinya. Intinya bahwasanya ketika kita mengetahui bahwa satu perkara itu menyebabkan hilangnya berkah, kita tinggalkan. Kalau satu masalah, satu perkara ternyata bisa mendatangkan berkah dan kita mampu untuk melakukannya, kita kerjakan. Demikian, wallahu a'lam. Ya, syukran Ustaz barakallahu fik. Dan mungkin satu pertanyaan terakhir Ustaz yang kita akan bacakan. Dari Ukti Mundi yang berada di Singapura. Ustaz, saya mau menanyakan apakah haram orang yang memakai susuk buat mempercantik wajah, Ustaz? Ya, haram. Singkat jawabannya kan? Iya. Mungkin maksudnya ini karena susuk dalam bahasa dia dengan bahasa kita beda. Kalau di kampung ada susuk konde. Antum paham gak susuk konde? Tahu, Ustaz. Dia biasanya digunakan di rambut ya. Tapi bukan ini maksudnya mungkin ya. Ini susuk dimasukkan ya, susuk ke dalam tubuh dengan... Yang memasukkannya juga biasanya menggunakan jampi-jampi, menggunakan mantra-mantra atau menggunakan adanya kerjasama, perjanjian antara dirinya dengan syaitan. Maka perbuatan seperti ini perbuatan yang haram. Karena terjatuh ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah terjadi, bagaimana? Ya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekiranya bisa dikeluarkan, keluarkan. Kalau tidak, maka cukup dengan meninggalkan kalau misalnya dia harus ada perbuatan tertentu supaya dia memiliki pengaruh dengan benda yang digunakannya, tinggalkan perbuatan tersebut. Misalnya ada amalan-amalan tertentu misalnya ya, sehingga akan menjadi memiliki pengaruh dari susuk yang dimasukkan dalam tubuhnya. Tinggalkan itu sebagai bentuk tobatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah Allah Subhanahu wa taala Maha menerima tobat dari tobat seorang hamba yang bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap hamba yang bertobat akan Allah Subhanahu wa taala terima sehingga datang dua masa. Pertama, ketika sebelum sampainya nyawa di tenggorokan. Yang kedua, sebelum lagi matahari terbit dari sebelah barat. Maka Allah senantiasa menerima tobat seorang hamba sebesar apapun dosanya. Tentunya kita jangan pula mengatakan kan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima tobat. Ya sudahlah, tobat nanti sajalah kalau sudah umurnya 65 tahun misalnya. Kita tidak tahu berapa umur kita akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan begitu selesai ngomong seperti itu kemudian sakit dan mati. Oleh karena itu, setiap orang berusaha untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengerjakan semampu mungkin, semampu dirinya apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bahas di malam hari ini. Dan tentunya kita memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita di atas jalan al-haq dan di dalam mengikuti al-haq dan di dalam mendakwakan al-haq. Dan kita juga berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa kaum muslimin memiliki ghairah yang tinggi dalam rangka untuk menuntut al-ilmu. Demikian kita akhiri. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ang, dimanapun Anda berada, demikian kajian kita bersama beliau pada pembahasan kajian yaitu mencari berkah. Dan semoga memberikan manfaat bagi kita semuanya dan semoga Allah memberikan kemudahan kita untuk mencari berkah yang sesuai dengan syariat Islam. Dan akhirnya kami bertugas mohon pamit dan undur diri. Demikian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.